Jam yang dulu. Enggak ada ya, enggak beli. Ada salah bawa kita, ada salah. Ada salah. Ada salah. Kita tolong jawab aja ya. Untuk persiapkan dari sini. Kita buka dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk persiapkan masing-masing satu pertanyaan. Nanti kalau ada waktu sebentar lagi, ya. Kita boleh bikin, boleh habis mungkin, ya. Kita mulai dari kanan, untuk silakan. Misalnya sudah ini orang meninggal dikasih lisan. Lisan itu kan tadinya ditulis, tulis. Iya. Terus kertas. Ini saya ganti sama batu. Itu yang udah berjalan tahun, dua tahun, gimana ya? Ya sudah. Maksudnya buat siapanya? Buat si mayat? Enggak ada masalah. Buat saya gitu ya. Oh iya, berarti antum memperbaiki kesalahan ya. Firman Allah, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kesalahan itu dihapus oleh kebaikan. Jika selama ini berbuat bid'ah, lalu kita ganti dengan sunnah, itulah kifarat. Ketika selama ini kita syirik, kita ganti dengan tauhid, itulah kifarat. Ketika selama ini kita maksiat, ganti taat, itulah kifarat. Berarti ya sudah. Dua tahun kemarin kita salah, sekarang kita perbaiki, mudah-mudahan Allah ampuni. Enggak ada masalah. Ya. Terus. Saya dengar di satu radio lonjak ada suara tahajud, itu bisa dipikir bisa dikodan. Bisa loh. Dikodan. Oh iya. Ya. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama min hizbihi, barang siapa yang ketiduran dia tidak melakukan hizbnya, hizb yang dimaksud salat sunat, baca Al-Qur'an yang biasa dia lakukan. Masing-masing dari kita ada yang biasa tiap malam menyelesaikan satu juz misalnya. Ada yang setengah juz misalnya. Itu rutin setiap malam. Ya. Kemudian ketiduran, ya, pada suatu malam ketiduran, enggak sempat baca satu juz itu. Ah, maka boleh dibaca antara subuh sampai zuhur. Ah, begitu juga sholat. Antum tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, ya. Pada suatu ketika ketinggalan karena ketiduran, lupa atau apa, maka lakukanlah antara subuh sampai zuhur. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi sholat 12 rakaat. Nabi sholat 12 rakaat di waktu-waktu duha. Waktu-waktu duha itu kira-kira jam 7, jam 8, ya. Waktu duha itu ketika matahari sudah terbit sampai beberapa saat sebelum duhur, 2 atau 3 menit sebelum duhur. Itu waktu duha, panjang. Nah, waktu duha terbaik ketika matahari penggalah, ketika unta-unta kepanasan, yaitu kira-kira jam 7:30. Beliau sholat 12 rakaat di situ. Kemudian Aisyah bertanya, sholat apa? Nabi menjawab, tadi malam aku kehilangan sholat tahajud. Aku tidak sempat sholat tahajud. Betul. Ini nambah satu sholat, kita nambah satu lagi. Oh enggak. Ini perlu pembahasan lebih lanjut. Kenapa 12 rakaat? Ya. Yeah. Perlu pembahasan macam-macam, karena juga namanya juga pembahasan. Saya ambilkan yang paling kuat dan yang paling dekat kepada kebenaran, yaitu Nabi sholat 11 rakaat, ya, karena Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. seperti apa? Kata Aisyah, mazada Rasulullah ala ihda asrata rakaat. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini hadis pertama. Hadis kedua, Nabi memuji Abu Bakar ketika Abu Bakar sholat witir sebelum tidur. Ya, berarti sholat witir sebelum tidur ini sunnah, maka dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan lupa tiga hal, walaupun itu tidak wajib. Apa? Puasa tiga hari setiap bulan, kemudian sholat duha, kemudian witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Nah, maka besar kemungkinan Nabi sholat witir sebelum tidur pada waktu itu, ya, pada saat ketinggalan sholat tahajud itu. Nah, beliau sudah sholat witir sebelum tidur, ya. Nah, maka beliau sudah sholat witir, berarti tidak sholat witir lagi, ya. Satu rakaat misalnya, berarti beliau kurang 10 rakaat, kemudian tambah 2 yaitu sholat duha, jadilah 12. Atau bisa juga duhanya yang 4 rakaat, sholat tahajudnya 8 rakaat, jadilah 12. Karena sholat duha bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8 maksimal. Adapun hadis yang menyatakan sholat duha 12 rakaat, hadis ini dhaif. Jelas ya? Sholat witir itu sebaiknya bersama dengan tahajud atau sebelum tidur yang lebih. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Cuman kalau yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi dan kebiasaan Nabi, penutup sholat malam. Penutup sholat malam. Berarti setelah tahajud kemudian witir, ini yang terbaik. Tapi pada satu ketika atau seringkali kita merasa lelah, habis kerja berat, lembur dan seterusnya, jam 1 baru tidur. Tentu kecil kemungkinan kita bisa terbangun di malam hari. Maka sebelum tidur sholat witir dulu, entah 1 rakaat, entah 3 rakaat. Gitu. Atas melanjutkan sholat tahajud tadi, anak pernah baca di kitab Al-Wajib, kalau habis witir Rasulullah tambah 2 rakaat lagi, salat tetap sunnah. Ini yang menjadi inti permasalahan. Ya. Pendapat yang mengatakan bahwa kalau begitu salat malam tidak ada batasannya, itu dipakai. Maka saya bin Bas dan lain-lain yang berpendapat boleh salat tarawih lebih dari 11, di antaranya pakai dalil itu. Karena Nabi pernah lebih. Gitu. Tetapi Syekh Al-Albani dengan begitu tegas mengatakan enggak mungkin ucapan Aisyah kita pegangi, sebab tidak ada sahabat yang menentang ucapan Aisyah. Ketika Aisyah mengatakan Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11, itu didengar oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Tidak ada satu pun sahabat yang membantah ucapan Aisyah. Berarti ucapan Aisyah disetujui oleh seluruh sahabat bahwa Nabi salat malam tidak pernah lebih dari 11. Gitu. Lalu apa yang 2 rakaat ini? Maka dapat yang lebih akrab di shawab adalah ba'diyah isya. Karena Nabi sering melakukan sholat ba'diyah atau sholat qobliyah itu sudah keluar dari waktu. Riwayat Imam Muslim bahwa Nabi habis asar sholat 4 rakaat. Nabi habis sholat asar sholat 4 rakaat. Ditanya oleh Aisyah, sholat apa ya Rasul? Bukankah ba'diyah asar tidak ada? Nabi menjawab, tadi aku belum sempat melakukan ba'diyah duhur. Tadi aku setelah duhur ada keperluan. Ada tamu, ada orang yang mengajak beliau berdialog, berbicara. Dilakukan. Berarti menggabungkan dalil-dalil yang ada, maka beliau mengqadha atau melaksanakan sholat ba'diyah isya' di waktu itu, ya, karena sangat mungkin beliau tidak sempat, gitu ya. Satu lagi tuh, karena kan membiasakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, 2-2 saja. Ya. Itu kalau misalkan baru 2 belum selesai, komat gitu, ya, kan dibatalkan. Iya. Itu kalau kita mau qadha habisnya nanti habis sholat itu tetap 4 apa tinggal nambah 2? Oh, tinggal nambah 2. Oh, yang diniatkan 2 itu udah dihitung 2 ya? Iya. Enggak dari awal lagi. Kecuali kalau antum 4 rakaat sekaligus. Oh, iya. Baru dapat 2 batal, ya. Ya ulangi dari awal. Ya. Bagaimana antum sholat maghrib baru dapat 2 rakaat kentut, ya. Wudu tambah 1 lagi apa diulang? Iya, diulang. Kalau yang 4 diulang, kalau yang 2 sudah dihitung 2 gitu. Iya, karena udah salam. Enggak, belum salam, baru 1 rakaat. Oh, belum salam. Belum salam ya iyalah. Jadi yang 2 pertama ini, 2 pertama ini belum salam. Ya iyalah. Belum salam. Anjir lah. Udah komat, udah dimasuk hitungan selesai ke sholat sunnah. Iya, kita tinggalkan. Tapi kita batal. Kita diulang lagi. Enggak, belum sholat, batal. Sholat. Iya, namanya dibatalkan gimana? Kalau kompliasi subuh juga gitu. Hah? Kompliasi subuh juga sama gitu ya. Kenapa? Kalau kita baru datang mursif, itu agak telat, baru dapat 1 rakaat. Komat, berarti batal lagi. Batal. Kecuali kalau sudah 2 rakaat, sebentar lagi mau salam, atrusi. Kan keburu. Tetapi kalau baru 1 rakaat, tentu enggak keburu. Daripada ketinggalan yang wajib, batalkan yang sunnah. Berarti di setelah subuh, setelah subuh baru sholat lagi. Oh iya, setelah subuh kita lakukan, atau kalau mau lebih baik setelah matahari terbit. Ya. Ini bagaimana kalau ustaz ada imam dia sahwi dalam rangka misalnya dia lupa kunut, kita wajib itu atau enggak? Iya. Kita wajib itu. Iya. Karena bukan urusan kita itu imam sujud sahwi karena apa? Karena ada kalanya imam sujud sahwi kita nggak tahu kenapa, gitu ya. Imam merasa sholatnya lebih misalnya, kita nggak merasa. Nah, imam kan sujud sahwi, ya. Imam merasa sholat isya ini kok 5 rakaat kan bisa saja. Nah, orang yang merasa bahwa sholatnya kelebihan 1 rakaat kan sujud sahwi. Sementara kita enggak merasa. Gitu ya. Nah, maka kita ikut saja. Ju'ilal imam liutama bi. Imam harus diikuti. Walaupun kita yakin bahwa dia dalam rakaat lupa. Iya, bukan urusan kita. Ya. Kita ikut saja sujud sahwi. Kecuali kunutnya. Kunutnya jangan. Sahwi itu 4 rakaat, 4 kali, 4 2 kali sujud. Atau 2 kali sujud. Iya, sujud, duduk, sujud lagi. Doa itu khilaf bin ulama, apakah membaca duduk di antara 2 sujud? Sebagian menyamakan dengan sujud-sujud yang ada, iya. Ya. Sebagian mengatakan tidak umar. Kemudian duduk sama. 2 kali. Doa sujud sendiri sama dengan sujud yang lain atau emang? Iya, pendapat yang rajih seperti itu. Ada hadis subhana man la yanamu wa la yasumu maha suci Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Tapi hadis ini doa. Hadis dhaif tentu tidak boleh kita amalkan. Oleh karena itu kita berpegang pada hadis sahih. Sujud sahwi sama dengan sujud syukur, sama dengan sujud tilawah, sama dengan sujud apapun. Maka doanya, ucapannya subhanallah rabbiyal a'la atau subuhun kudus atau subhanallah wa rabbana wa bihamdika wa maghfirli dan seterusnya. Doa-doa sujud yang sah, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingatnya setelah salam gimana? Setelah salam, oh iya, tetap. Kurang satu tambah. Nabi kan pernah sholat asar 2 rakaat. Nabi pernah lupa sholat asar 2 rakaat. Lalu diingatkan oleh Juliadain, salah seorang sahabat. Lalu Nabi nambah 2 lagi. Nambah 2 lagi, kemudian sebelum salam sujud sahwi. Ikut juga. Iya, makmumnya kurang juga. Gitu. Maka jika imam sholat isya kok 3 rakaat atau 2 rakaat salam, maka makmum ikut. Gitu. Iya, walaupun tahu ini salah. Nah, ikut salam, lalu ingetin, Pak, kurang 2 rakaat. Persis seperti Nabi itu yang terbaik. Jangan sendiri-sendiri ya. Nah, ini enggak baik. Udah salam terus subhanallah gitu juga. Bisa seperti itu ya. kalau kita masih di pertengahan baru satu atau baru kan imam dan akhir gitu, atau akhir kita duduknya seperti apa sih? Ikuti imam. Jadi imam. Jadi imam harus diikuti. Ketika imam itu benar tentunya. Ketika imam bunuh subuh, ketika imam musalli tentu nggak boleh kita ikuti karena itu salah bid'ah. Tetapi ketika imam benar, yaitu dia duduk tawaruk ketika azan akhir, kita ikuti walaupun kita belum tawaruk. Kita baru dapat dua rakaat kan belum tawaruk, kita ikut tetap imam. Ya, kita baru bangkit dari rakaat pertama, sementara imam sudah bangkit dari rakaat kedua, kan ngangkat tangan tuh. Nah, kita juga harus ngangkat tangan. Kalau kesalahannya sudah diperbaiki tetap berusaha juga kan? Kalau apa? Kalau pesannya diperbaiki. Kesalahan apa misalnya? Misalkan yang mau apa tuh? Oh lupa, udah diingetin, nggak jadi lupa? Ya enggak, enggak. Misalnya rokaat pertama dia atahyat, misalnya, dikira udah rokaat kedua, subhanallah dia sadar, nggak jadi atahyat, ya sudah selesai. Nggak perlu. Sujud sahwi itu kalau memang ketinggalan seperti dia mestinya atahiyat awal tapi langsung naik lupa, ngingetinnya sudah telat, ngingetin telat tidak boleh digubris, ya artinya imam itu sudah berdiri sudah masuk ke rukun berikutnya maka tidak perlu balik lagi. Kalau baru berdiri, belum sedekap, baru mau berdiri, kok makmum subhanallah, ah dia bisa turun lagi. Oh iya, belum atahiyat awal. Tapi jika sudah berdiri, apalagi sudah sedekap, ya, maka enggak usah digubris. Ya, mau teriak-teriak subhanallah enggak usah. Dan kita sebagai makmum enggak usah subhanallah subhanallah. Ya. Ada yang ngotot, subhanallah. Jangan, jangan digubris. Ya. Ah ini perlu karena memang ketinggalan. Gitu. Tetapi jika dia makmum imam itu kemudian ingat, dia balik lagi untuk atahiyat awal, nanti enggak perlu sujud sahwi. Karena enggak ada masalah. Kalau salat tasbih sama terus kalau waktunya kapan sih? Enggak ada waktu khusus. Bisa malam, bisa siang, bisa kapan saja. Ini hadis ini diperselisihkan. Saya Albani menyesuaikan. Saya minum baik. Jadi masih ya, hadisnya masih diperselisihkan? Iya, saya kira sholat-sholat yang lain yang jelas sahih mungkin belum semuanya kita laksanakan ya. Sholat wudu, sholat kopiah badiyah, sholat saya kira itu dulu. Tapi minimal dalam seumur hidup sekali pernah melakukan. Jika hadis itu sahih. Jika hadis itu sahih, ya, saya nggak tahu. Para ulama berselisih. Kemarin saya buka situs asunan itu, saya pernah baca bahwa orang yang menjenguk orang sakit di doakannya 70.000 malaikat. Cuma di situ tidak ada keterangan sahih atau tidak. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan menjenguk orang sakit, ya. Yang sahih, yang tahu saya sahih, yang tadi saya enggak tahu. Dia seolah berjalan di antara taman-taman surga. Kemudian dia sedang memenuhi kewajiban dia dan hak saudaranya. Kemudian Allah nanti pada hari kiamat bertanya kepada kita, bertanya kepada seorang hamba, kenapa dulu aku sakit, engkau tidak jenguk aku? Kenapa dulu aku lapar, engkau tidak kasih makan aku? Dijawab oleh si hamba ini, engkau ini Rabbul Alamin yang memiliki seluruh jagat raya. Mana mungkin engkau sakit, mana mungkin engkau lapar? Nah, dijawab oleh Allah, dulu engkau tahu ada saudaramu sama muslim butuh pertolongan lapar. Engkau bisa menolong, tapi engkau enggak tolong. Maka seolah engkau membiarkan aku melapar. Begitu juga engkau tahu ada saudaramu sakit, engkau bisa menjenguk, tapi engkau enggak jenguk. Maka seolah engkau tidak menjenguk aku yang sedang sakit. Maka ini keutamaan yang sangat besar menjenguk orang sakit. Ya, dalam apa seperti tadi banyak itu. Saya tidak tahu saya. Oh, maaf. Silakan. Balik lagi. Setelah sholat yang dua rakaat itu pada saat sujud apa ayat terakhir. Ya, hilaf benar ulama, ya, antara tawarruk sama iftirash. Karena hadisnya seperti itu, ya. Hadisnya sahih riwayat Imam An-Nasa'i bahwa Nabi ketika duduk dua rakaat itu iftirash, ya. Ucapan dua rakaat ini dipahami oleh Syarbani dan seterusnya, ya, dua rakaat subuh, dua rakaat qobliyah subuh, dua rakaat, maka ya tawarruk, ya iftirash, tidak tawarruk. Sementara Imam Syafi'i dan lain-lain mengatakan yang dimaksud dua rakaat ini adalah at-tahiyat awal, ya, at-tahiyat awal. Bagaimana kalau at-tahiyatnya cuma satu, ya, yaitu subuh atahiyatnya cuma satu, apakah awal apa akhir, gitu, ya. Alatan perselisihan di situ, ya. Jadi tahu saya alam bahwa dikatakan akhir itu ketika habis itu salam, ya, walaupun tidak ada yang pertamanya. Untuk mengatakan terakhir tidak harus ada yang pertama, kan, gitu. Ya. Untuk dapetin manfaat fadilah yang berkaitan dengan jangan kuliah subuh di rumah, apakah kita harus menunggu ajar selesai, terus katakan kita juga menuju ke masjid jalan kaki atau perlu pakai kendaraan, kalau enggak nanti terlambat subuhnya. Itu untuk dapetin itu semua, yang prioritas yang utama itu apa dulu? Jamaah, yang prioritas jamaah. Sholat qobliyah subuh utama sekali, apalagi kalau dilakukan di rumah lebih baik, jalan kaki pahalanya besar. Tapi semuanya kalah dibanding dengan jamaah sholat subuh takbiratul ihram bersama imam. Nah, jika itu kita ketinggalan, kalau kita jalan kaki, kalau kita sholat qobliyah di rumah, ya jangan. Nah, maka keutamaan sholat sunat di rumah hilang, gak apa-apa. Yang penting berjamaah sholat subuh takbiratul ihram bersama imam tidak tertinggal, ya. Jadi diutamakan jamaahnya sholat subuh. Nah, syukur bisa semua, bisa qobliyah di rumah, jalan kaki bisa, ya, karena rumahnya tidak terlalu jauh. Nah, itu yang terbaik. Kalau yang dalam tabiratul ihram beda tempat dengan yang beda. Masuk satu, masuk dua, beda. Ya, baru salam, baru masuk, beda. Tapi pahala jamaah tetap sama. Keutamaannya kan berbeda, bertingkat-tingkat. Kalau kita datang sholat subuh itu saya ke masjid dulu atau langsung qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Tahiyatul masjid khusus dilakukan oleh orang yang mau duduk di masjid. Nah, seperti Jumatan kan langsung duduk tuh. Jangan sholat dulu tahiyatul masjid. Atau kita mau ada pengajian jam 9 pagi. Kan enggak ada sholat tuh. Misalnya dia udah sholat duha di rumah, nah, begitu datang kan langsung duduk. Ah, jangan, sholat dulu dua rakaat. Tetapi jika kita datang itu langsung sholat, misalnya qobliyah subuh, misalnya sholat subuh, misalnya sholat duhur, qobliyah duhur, maka gak perlu lagi kita hitung masjid. Mana dalil? Nabi sholat selam. Nabi setiap hari masuk masjid. Kan gitu. Untuk ngimamin, ya. Gitu. Sholat qobliyah, Nabi selalu di rumah. Karena memang dekat sekali, gak ada masalah. Bahkan Bilal ketika mau qomat itu datang dulu ke rumah Nabi. Sudah siap? Karena dekat kan, gak masalah. Nah, begitu qomat Nabi langsung apa? Begitu datang ke masjid, Nabi langsung apa? Langsung imamin. Gak ada riwayat, nanti dulu, tahiyatul masjid dulu, gak ada. Ya, tar dulu, jangan qomat dulu, tahiyatul masjid, gak ada. Nabi enggak pernah sholat tahiyatul masjid ketika mau ngimamin sholat. Karena memang mau sholat. Nah, Nabi tahiyatul masjid atau nyuruh orang tahiyatul masjid itu begitu buat orang yang begitu datang ke masjid langsung duduk. Maka jika begitu datang ke masjid langsung sholat, maka enggak perlu tahiyatul masjid. Sholat apa tadi? Tadi yang saya kalau di rumahnya dekat gitu, kemudian dia sama temennya muazin itu utama dia kobliyah di rumah atau jadi muazin sih? Oh, keutamaan muazin? Oh, besar. Keutamaan muazin ya? Oh. Muazin dia kobliyahnya di masjid, tapi kalau dia gak muazin, kobliyah di rumah. Oh iya, lebih utama muazin dong. Keutamaan muazin ada. Ya, yeah, besar. Okay. Tahiyatul masjid itu di syariatkan juga untuk yang safar mas kan? Iya, yang tidak disyariatkan bagi orang yang safar itu qobliyah ba'diyah. Hanya itu. Tahajud tetap. Tahajud, duha, ya, witir, tahiyatul masjid, salat wudu, ya, semuanya disunahkan bagi musafir. Yang tidak disunahkan cuman qobliyah ba'diyah. Selain qobliyah subuh. Selain qobliyah subuh ya. Ya, jadi musafir masih disunahkan qobliyah subuh. Kalau yang iya, ini perbuatan Nabi. Nabi menggerakkan jarinya. Ini kata Wa'il bin Hujair. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyara bi usbihi wa yuharrifuha. Nabi kata Wa'il ya, salah seorang sahabat, aku melihat sholat Nabi ketika at-tahiyat beliau menggerakkan jari. Gitu. Bahkan Nabi bersabda dan ini sahih dalam Sunan Abu Dawud, asyaddu 'ala syaitan min al-hadid. Satu gerakan ini lebih menyakitkan syaitan daripada syaitan dipukul dengan besi. Jadi gerakan ini menyakitkan syaitan. Ada tambahan. Abu Ishaq Al-Huwayni itu pernah sholat di samping Syekh Al-Albani dengan menggerakkan seperti ini, ya, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, kemudian di sholat Syekh Al-Albani bertanya, Al-Qara'ta Syai'an An-Takhrikil Usbu', apakah engkau pernah membaca sesuatu tentang menggerakkan jari? Kok engkau menggerakkan seperti ini? Ya, jawab Abu Ishaq, enggak pernah. Ya, yang saya baca adalah kitab engkau, yaitu sifat sholat Nabi menggerakkan. Ya, saya gerakkan seperti ini. Nah, maka Syekh Albani meralat, ini bukan menggerakkan. Ya, ini bukan menggerakkan. Ini namanya ar-raf'u war-raf'du. Ar-raf'u war-raf'du. Mengangkat dan menurunkan. Mengangkat dan menurunkan. Gitu. Nah, kalau menggerakkan, maka kecil. Gitu. Kecil ya. Tidak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, ini ijtihad dari Syekh Albani menggerakkan tahrik, menggerakkan itu kecil. Ya, tidak ke atas, tidak ke bawah. Dan ini bisa memalingkan dari kiblat. Karena kita ketika sholat, apa yang mungkin menghadap kiblat, hadapkan wajah, dada, perut, ya, takbir. Ini kan semua menghadap kiblat. Jari-jari kaki terus menghadap kiblat. Nah, termasuk ketika kita menunjuk itu menghadap kiblat, ya, maka gerakannya seperti itu. Nah, kalau kita mengangkat seperti ini enggak menghadap kiblat. Turun seperti ini enggak menghadap kiblat. Ya, maka hanya gerakan kecil. Pandangan kita juga ke arah. Ya, pandangan kita ke arah jari tersebut. Disunahkan pandangan itu ke arah jari. Untuk yang kaki itu kiblat pun begitu. Kaki kalau misalnya begini. Oh, iya, itu namanya enggak menghadap kiblat. Ya, kita usahakan kaki kita menghadap kiblat. Terus jari-jari kaki. Kalau ada teman sebelah kita yang kakinya jebol itu, boleh enggak kita ingetin? Itu bagus ya. Dengan syarat dia tikok sama kita. Dia percaya sama kita. Kan gitu. Kalau dia enggak percaya ya enggak baik. Ya. Terus dong sana. Oh, siapa lu? Kiai-kiai sholat juga begini. Dan pesantren 8 tahun, pesantren semuanya kaki begini. Ya buat apa ngomong sama yang gak percaya sama kita? Kan mau dah, macam ada makmumnya, kita masuk ikut makmum itu ada senangnya. Ikut makmum yang ada makmum masih sisa-sisa gitu. Dia juga mungkin tadinya masuk. Kalau itu masih berdasarkan dalil, karena memang jamaah kedua itu disyaratkan imamnya atau salah satu makmumnya itu ikut jamaah pertama. Gitu. Ah, masbuk kan ikut jamaah pertama. Yang tidak disyariatkan atau yang dibid'ahkan oleh Syekh Al-Albani, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, oleh Imam Ahmad, itu membuat jamaah kedua, ketiga, keempat di masjid yang memang ada imam rawatib di situ, tidak seperti ini. Di sini boleh saja, ya. Masjid Raya misalnya, Al-Azhar misalnya. Itu tidak disyariatkan ada jamaah kedua, ketiga, keempat. Iya, boleh tak boleh. Jadi tidak semua pandangan kalau jamaah pahalanya lebih banyak itu bukan? Ah, oh, enggak. Kalau begitu jamaah aja terus. Qobliyah subuh jamaah, ya. Qobliyah zuhur jamaah. Ba'diyah zuhur jamaah. Enggak ada. Sesat malah itu kan. Yang jamaah itu sudah ditentukan, zuhur, asar, maghrib, isya, itu pun jamaah pertama. Gitu. Kenapa disyaratkan harus jamaah pertama? Itulah perbuatan Rasul dan para sahabat. Jadi tidak dinukil satu riwayat Nabi dan para sahabat itu, para sahabat jamaah kedua, ketiga. Kan tidak tertutup kemungkinan selama 10 tahun salat berjamaah, 11 tahun salat berjamaah, kok nggak ada yang telat? Nggak mungkin, ya pasti ada yang telat lah. Lima orang, enam orang bikin jamaah kedua, tapi nggak ada riwayat. Yang ada riwayat itu yang ada orang telat. Nabi nyuruh Abu Bakar untuk mati serangkong. Wahai Abu Bakar, yang lain bukan Abu Bakar ya. Wahai Abu Bakar, maukah engkau sedekah kepada orang ini? Ya, Abu Bakar sudah ikut jamaah pertama, maka jamaah kedua boleh. Dengan syarat imamnya sudah ikut jamaah pertama. Habis? Ya. Kalau salat jamaah di masjid itu lebih apa? Suka ada yang misalkan ditulis. Dia ngasih tulisan agar komat itu nunggu jalan ditentukan seperti itu atau nanti nunggu agak banyak gitu. Lebih bagus mana? Apa sih disegerakan? Terserah imam. Terserah imam. Jika imam mengatakan tak, tunggu, muadzin tidak boleh komat. Jadi komat itu harus seizin imam. Kata imam sekarang, ya harus sekarang. Walaupun masih banyak yang salat qobliyah, nggak ada urusan. Imam punya wibawa dalam hal ini, dalam satu masjid. Ya, kalau nunggu orang selesai qobliyah semua, ya kalau di kita, kalau Masjidil Haram, ya nggak sholat-sholat, ya pasti ada aja. Maka tidak ada sunnahnya menunggu jamaah selesai qobliyah. Yang sunnah adalah kapan imam mau qomat. Maka seperti tadi. Bilal itu setiap kali mau qomat selalu izin Nabi terus. Ya, terserah imam. Kalau yang belum biasa imamnya jadi nggak ngasih tanda gitu gimana? Belum tahu jadi imamnya nggak pernah ngasih tanda yang belasan tadi hanya nunggu kira-kira gitu gimana? Boleh nggak qomat? Bagi muadzin ya? Ya bagi muadzin. Ya tinggal aja. Qomat? Gimana aja? Ya, apapun tuh kalau istibah kan? Dia berarti setuju kan? Kalau muadzinnya nggak tahu, imamnya nggak tahu, ya udah nggak usah dibahas ya. Nggak yang si kode orang lain nggak boleh yang. Oh jangan, komat itu kan muadzin. Dia maksudnya orang lain nggak komat gitu. Ya mengusulkan aja boleh, Pak Imam komat dong. Enggak, ini buru-buru nih. Pak Imam ntar aja tambah, ya, kita harus tambah. Itu yang sering terjadi. Jadi biasanya orang-orang tua itu, nggak komat. Kalau di anak-anak yang pernah anak telepon itu belum komat, baru rapi gitu. Nah, ini menyelisih ya. Karena justru komat itu sebagai tanda bahwa sholat sudah segera dimulai, jadi tahu gitu. Jadi sebelum dengar komat, ya masih pada nyantai, tapi sudah di masjid ya. Nyantai, mungkin tiduran, mungkin apa. Begitu dengar komat, oh sudah mulai gitu. Kalau sudah berdiri sebelum komat, siapa yang memandoin kan? Nah, mesti ada kata-kata, ayo. Ayo, baris dulu kan ada kata-kata seperti itu. Enggak ada riwayat. Yang ada riwayat, azan. Habis azan, komat. Habis komat, Nabi mengatur sah, kurang rapat, kurang begini, dan seterusnya. Jadi, nah, riwayat itu dibalik kan. Azan, habis azan, Nabi mengatur sah, habis itu komat, muskin. Ya, jadi komat itu. Diatur rum diri apa duduk sendiri? Iya. Bang, sih, komat dulu dong. Aduh, komat. Kan kita lagi maju juga berdiri komat kita udah siap-siap. Iya. Kalau kesalahan dan akhir diatur dulu. Belum diri udah semuanya buat tahu. Ayo, bang, aku baru oke komat gitu ya. Akhir-akhir ini sih. Iya. Ada yang tapi kalau ya, malam Selasa itu enggak. Bukan dia malam Juhur sama Asar, Ustaz. Imam itu yang lain enggak. Yang orang tua. Iya, Pak. Jenggotan. Oh, gitu. Ya, anak itu. Anak ya. Anak Imam. Kalau yang Asar kita tuh enggak pengaruh. Masih subuh, kalau datang misalnya 2 atau 3 menit lagi waktunya azan gitu ya. Kita datang kan kalau kita sholat tahiyat masjid nggak kejar, duduk pun nggak nunggu sambil nunggu mau azan duduk pun nggak. Duduk. Kalau tahiyat masjid, nanti kan waktu muadzinnya kelebihan, waktu azannya kelebihan gitu, diserobot orang lain. Oh gitu maksudnya mau azan. Mau azan. Ya tunggu aja. Jadi masa duduk gitu ya. Ya disunahkan sebelum duduk sholat saya terus. Kita berdiri aja dulu. Oh bersih-bersihin lap-lap mic. Ya. Ya deh kita tutup. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.